بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد طيب إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله kita lanjut pelajaran kita dalam ilmu nahu kitab muyassar. Kita sudah sampai kepada bab mubtada dan khobar. Sekarang kita masih di dalam tamrin, latihan untuk menyebutkan mana fa'il, mana naibul fa'il, mana mubtada, mana khobar dari kalimat-kalimat berikut ini. Kaidah yang terakhir yang kita baca, jika khobar terdiri dari jar majrur atau dzaraf dan madzruf, maka khobar sering didahulukan dan disebut khobar muqaddam. Khobar muqaddam, bahasa kitanya khobar yang didahulukan. Nah, mubtadanya, kalau nam khobarnya berupa jar majrur, maka mubtadanya seringkali diakhirkan dan disebut mubtada muakhar. Mubtada muakhar yaitu mubtada yang diakhirkan, muakhar diakhirkan. Dan dalam praktek ini yang paling banyak. Kaidah ini kita kemarin tambahkan dari kitab Mulakhas Qawaid Al-Arabiyah, disebutkan oleh Fuad Nu'mah. Kalau mubtadanya nakirah, maka ini wajib diakhirkannya mubtada ini. Enggak boleh mubtada nakirah di depan. Nah, harus diakhirkan. Seperti fil masjidi rajulun. Khabarnya di sini fil masjidi jar majrur. Mubtadanya rajulun. Nah, dia diakhirkan mubtada muakhar. Rajulun nakirah, karena enggak ada alif lamnya. Maka di sini kata Fuad Nu'mah wajib diakhirkan. Demikian juga kitab-kitab yang lain menyebutkan seperti Jami'ud Durus dan yang lain. Kalau mubtadanya ma'rifat, khobarnya jar majrur, bukan wajib, tapi boleh saja mubtada tersebut diakhirkan. Seperti, nam, fil baiti ar-rajulu, fil masjidi al-waladu, nam, fi jaibi al-fulusu, nam. Barakallahu fikum. Kita ingat di sini yang sering diakhirkan mubtadanya ketika mubtadanya nakirah. Fil baiti waladun, fil masjidi rajulun. Nah, barakallahu fikum. Ini kaidah yang terakhir yang kita baca. Diingat selalu, barakallahu fikum. dan bisa membuat. Pokoknya kalau khabarnya berupa jar majrur atau zarab dan mazruf, kemudian mubtadanya nakirah, maka diakhirkan, wajib diakhirkan mubtadanya disebut mubtada muakhar, khabarnya didahulukan namanya khabar muqaddam. Nah. Kita lanjut latihan. Atau sebelumnya dulu barakallahu fikum, kita supaya menguatkan kaidah tadi, jika khabarnya jar majrur atau dharab dan madruf, maka mubtadanya wajib diakhirkan. Contohnya seperti apalah? Abnam. Contohnya seperti apa lagi? Aba Umar. Naam. Alaihil wudu'u. Wajib baginya wudu. Mana khabarnya? Khabarnya alaihi. Alaihi terdiri dari apa ini? Nama bahasa alaihi. Alaihi terdiri dari dharab madruf atau jar majrur. Jar majrur asalnya ala. Asalnya ala, kemudian ditambah dhamir huwa. Ini menjadi alaihi. Alaihi itu, nah. Alaihi ini terdiri dari dua kata. Yang pertama ala, kemudian asalnya huwa. Iya. Jadi apa? Alaihi. Jadi apa? Jadi alaihi. Al-wudu'u alaihi al-wudu'u. Ini contoh daripada khabar jar majrur yang disebut khabar muqaddam, kemudian mubtada'nya muakhar. Al-wudu'u. Al-wudu'u sebagai apa? Mubtada muakhar. Mubtada muakhar. Di sini ma'rifat atau nakirah? Ma'rifat karena dari pelamnya. Ini boleh. Nah, ya. Kalau nam dinakirahkan lip lamnya dibuang, alaihi wudu'un. Nam. Contoh yang lain, abasiyah. Apa? Contoh lain. Buat contoh jar khabarnya khabar muqaddam. Fil baiti ustadzun. Di rumah ada seorang ustaz. Mana mubtada muakhar? Mubtada muakharnya? Mubtada muakhar. Ustadzun atau al ustadzu. Nah. Mana khabar muqaddamnya? Fil baiti. Ini terdiri dari dharab dan madruf. Aba Ali, contoh yang lain. Fil madrasati tilmidun. Nah, di sekolah ada seorang murid. Asanta. Mana khabar muqaddam? Fil madrasati. Terdiri dari apa? Jar majrur. Mana mubtada muakhar? Tilmidun. Nah. Aba Abdurrazzaq. Fisuki tajirun. Fisuki tajirun. Asanta. Aba Yazid. Fil hakibati daftarun. Naam. Aba Ilda. Amam al masjidi rajulun. Ini zaraf. Asan. Aba Hakim. Janiba al-mansub. Janiba al-masjidi waladun. Aba Nabil. Alaihi salatu, wajib baginya salat. Enam. Ini terdiri dari apa khabar mukaddamnya? Jar majrur. Enam. Jar majrur. Alaihi. Ala dan hi. Aba Hudzaifah. Fil baiti waladun. Darman. Khalfal babi rajulun. Sedang sembunyi dia. Marwazi. Amama madrasati sayyaratun. Aba Ahbab. فوقنا مصباح أبا رمضاني في الجيب فلوس أبا سودة في البيت ولد أبا داني أبا في الجبة apa itu ummuhu fil jubbati ummu apa dia fil gurfati oh fil gurfati ummuhu nah di kamar itu ada ibunya nah ada mira cuma enggak ada kembalinya kemana dia hu-nya nah hai Aba Marwazi fil masjidi al ustadu Aba Zuhair fil mustashfa tabibun asanta alwi fis samai al qamaru nah asanta manani nam syabab anak muda Anas Lukman, apa lagi? Gosan, pulang Gosan. Nah, Wahyu, siapa lagi yang ada? Nah, Anas, Wahyu, Zaki, siapa lagi? Biasa, Gosan. Nah, terlanjut barakallahu fikum. Nomor 4 dalam latihan udhkur al-fa'il wa naib al-fa'il wal mubtada wal khabar minal jumalil atiyah dari jumlah berikut ini. Nomor 4. Alaihil wudu'u. Nah, mana isim yang marfu pada kalimat alaihil wudu'u? Kita ganti pertanyaan. Nah, mana isim marfu pada kalimat alaihil wudu'u? Aba Ali. Al-wudu'u. Sebagai apa kedudukannya al-wudu'u? Nah, sebagai mubtada, mubtada apa namanya? Mubtada muakhar, santa. Nah, mana khabarnya? Khabarnya terdiri dari apa? Jar majrur, ala dan huwa, alaihi. Barakallahu fikum. Kalau khabarnya jar majrur, mubtadanya, nah, biasanya seringkali diakhirkan. Diakhirkan. Nomor 5. Al-ma'u tahurun. Mana isim marfu Aba Yazid? Al-ma'u dan mana lagi? Nah, al-ma'u sebagai apa Aba Hakim? Mubtada. Kenapa disebut mubtada? Isim marfu terletak di awal jumlah. Kemudian tahurun aba nabil sebagai apa? Khobar. Kenapa disebut khobar? Isim marfu yang menerangkan keadaan mubtada. Al-ma'u tahurun. Jadi sekarang setiap isim marfu harus tahu kedudukannya. Nah, ya'ti ahadakumus syaitanu. Mana isim marfu? Aba Hudzaifah. Ya'ti ahadakumus syaitanu. Mana yang dimaksud dengan isim marfu? Bisa pilih Abu Hudzaifah, ada ya'ti, ada ahadakum, ada syaitan, ada tiga pilihan. Enggak boleh salah. Nah, kalau salah, nah. Asyaitanu isim marfu. Naam. Sebagai apa? Apakah dia sebagai fa'il atau naibul fa'il atau mubtada atau khabar? Kita kan baru empat belajar isim marfu. Naam. Sebagai khabar. Abanam. Abadani. Yati ahadakumus syaitanu. Naam. Syaitanu isim marfu. Sebagai apa isim marfunya? Naam. Sebagai mubtada. Aba. Naam. Aba Marwazi. Mubtada muakhar. Naam. Aba Ahbab. Fa'il. Naam. Aba Ramdhani, mana yang benar? Mubtada muakhar atau fa'il? Fa'il. Naam. Ahsanta. Asyaitanu adalah fa'il. Kenapa disebut fa'il Aba Ahbab? Naam. Waqa'a ba'dal fi'lil ma'lum. Karena dia terletak setelah fi'il ma'lum. Aina fi'lul ma'lum? Ya'ti. Wa ya'ti huwa fi'lun mudari'un. Dakhala 'alaihi harful mudara'ah. Wa huwa al-ya'. Ya'ti. Akan datang. Ahadakum kepada seorang di antara kalian. Asyaitan. Syaitan. Nah. Barakallah bikum. Ahada bukan fi'il. Ahadakum. Salah seorang di antara kalian. Dia isim. Sebagai maf'ul bih kedudukan objek. Objek yang didatangi oleh syaitan. Akan datang kepada salah seorang di antara kalian syaitan. Nah, ahadakum. Nah, mapulbi yang didahulukan. Al-muhim kita paham syaitan sebagai fa'il. Ini syahid kita. Kalau masih belum, masih bingung kenapa dia. Nah, ini masih terkecoh dengan jumlah. Ingat, jumlah hanya dua. Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Nah, jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il fa'il. Jumlah ismiyah terdiri dari mubtada khobar. Kesitu nam jadi. Nam barakallahu fikum. Lihat dulu. Makanya kalau saya tanya jumlah apa ini? Mungkin langsung bisa jawab. Karena sudah mengerti bab jumlah itu cuma ada dua. Tetapi ketika, mana isim marfu ini sebagai apa? Nah, bisa ihtimal kan mengandung kemungkinan bisa ini bisa itu. Iya. Nah, menandakan memang belum mahir. Nah, belum mahir. Nah, masih goncang. Nah, barakallahu fikum. Nah, soal berikutnya enggak boleh goncang lagi. Nah. Baik, itulah yang namanya tes. Namanya memang sebuah untuk apa? Memang betul supaya betul-betul memahami barakallahu fikum. Nah, kita rubah-rubah pertanyaannya supaya nah memang betul-betul paham. Yang nomor 7, wala yuqbalu minha syafa'atun. Nah, Sebutkan dalam kalimat ini mana saja yang marfu. Ya. Mana saja yang marfu dalam kalimat ini. Wala yukbalu minha syafa'atun. Naam, apa saudah? Syafa'atun. Ini isim yang marfu. Nah, pertanyaannya mana saja yang marfu dari kalimat ini? Baru ketemu satu, syafa'atun. Dia isim yang marfu. Nah, mana lagi yang marfu? Abanam. Zuhair. Yukbalu marfu. Nah, pertanyaan keberikutnya. Syafa'atun kedudukannya sebagai apa? Yang isim marfu ini. Syafa'atun. Naam. Aba Asia. Sebagai fi'il. Harus dihukum ini kalau bilang syafa'atun fi'il ini. Iya. Harus dihukum ya. Syafa'atun fi'il. Naam. Mungkin salah ucap, ya. Salah ucap itu. Nah, maksudnya bukan fi'il. Naam. Abaman, Abdirazak. Syafa'atun, sebagai apa? Nabi Ulfa'i lagi. Salah ucap, belum kenal namanya lagi. Jangan salah ucap. Namanya salah itu yang diucapkan. Maksudnya benar. Jadi diperbaiki namanya. Apa? Apa? Apa? Iya, pengganti naibul fa'il. Nah, ini yang dimaksud apa sih ya? Bukan? Maksud antum ini? Bukan? Bukan. Bukan salah sebut berarti. Jadi syafa'atun ini si marfu. Kata Abdurrazzaq sebagai naibul fa'il. Namanya jangan dilupa ya. Kalau sudah lupa nama itu lupa repot aja. Nah, sebagai naibul fa'il syafa'atun. Kenapa disebut naibul fa'il Abu Abdurrazzaq? Nah, ahsanta. Karena dia isim marfu yang terletak setelah fi'il majhul. Mana fi'il majhulnya apa? Nam Yazid. Minha fi'il majhul. Dihukum juga ini. Nam Aba Hakim. Yukbalu. Fi'il majhulnya yukbalu. Mudhari atau nam madhi. Aba Hakim. Mudhari. Apa tandanya? Dimasuki huruf mudhara'ah. Apa huruf mudhara'ahnya? Ya. Yukbalu. Apa kaidah cara membuat fi'il mudhari' majhul, Aba Ilda? Dumma awaluhu wa futiha ma qabla akhirihi. Di dhamma huruf awalnya dan di fathah huruf sebelum akhir. Yukbalu. Iya. Berarti majhul dia. Nah, tidak akan diterima minha darinya syafa'atun pembelaan. Nah. Tadi yang dikatakan yang marfu ada berapa di sini? Dua, syafa'atun sudah didapat sebagai naibul fa'il, dia si marfu yang terletak setelah fi'il majhul. Yang marfu yang kedua yang mana? Yukbalu. Kenapa marfu yukbalu Aba Ali? Isim majhul. A'id nazarak. Kenapa dia marfu? Diulangi. Karena tidak apa? Sudah benar, masih tercampur cuma 6. Iya, karena tidak ada amil nasab dan amil jazm, karena kosong dari amil nasab dan amil jazm. Karena dia adalah fi'il mudhari yang kosong dari amil nasab dan amil jazm. Maka dia marfu. Tanda rupanya apa, Bali? Kenapa dengan dhammah? Kenapa dengan dhammah tandanya? Ini kan murojaah ya. Hari Jumat ya. Mau sampai jam 7 enggak apa-apa. Nah. Ya. Sahihul akhir santa. Nah. Ya. Syahid dalam tujuan dari si penulis untuk melatih kita untuk mengetahui apa? Naibul fa'il di sini. Syahidnya sebab syafa'atun. Dia isim marfu yang terletak setelah fi'il majhul. Nah, ya. Itu syahidnya. Namun saya tanyakan yukbalu karena termasuk marfu juga kita sambil meroja. Dia fil mudore, nam yang kosong dari amil nasab dan amil jazm, maka dia marfu. Tanda marfunya dhammah karena dia sahihul akhir. Nah, untuk mengenalkan mana yang marfu-marfu. Baik dari fi'il ataupun dari isim barakallahu fikum. Nah, sebagai syahid di sini isim yang marfu yang dimaukan oleh penanya adalah syafa'atun. Syafa'atun isim marfu terletak setelah fi'il majhul yaitu naibul fa'il namanya. Berarti jumlah apa wala yukbalu minha syafa'atun? Aba Ramdhani. Jumlah fi'liyah. Kenapa disebut jumlah fi'liyah? Karena? Karena terdiri dari fi'il dan a'id nadharab. Fi'il dan naibul fa'il. Santa. Fi'il dan naibul fa'il. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Kalau di bukunya belum ada latihan yang sudah dijawab, Masya Allah bisa menjawab ini. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Naam. Siapa yang berani menjawab naam pertanyaan ini? Nah, abang, nah, atau kita tanya dulu satu persatu. Mana saja yang dimaksud isi marfu, Abah Abdurrahman? Yang pertama, wallahu. Yang kedua, marwazi, mana isi marfu? Nah, Abah Marwazi ya. Nah, mukhrijun. Ahsanta. Wallahu sebagai apa kedudukannya badani? Kenapa dia marfu? Ya, karena sebagai apa? Sebagai mubtada. Wallahu sebagai mubtada karena isim marfu terletak di awal jumlah. Ahsanta. Mukhrijun. Aba Umar sebagai apa mukhrijun? Khobar. Kenapa disebut khobar? Isim marfu. Nah, menerangkan keadaan mubtada. Jenis khobar apa ini? Aba ma Asia. Jumlah ismiyah. Aba nam. Ali ina. Aba Abdul Razak. Jenis khobar apa ini? Abnam Darman. Muakhar. Muakhar. Aba Yazid. Pokoknya harus kuat murojaah itu. Terus banting tulang rojahnya ini. Nah. Kalau jarang muroja, jarang buka kitab, ngambang-ngambang gitu. Nah, Abah Hakim, khobar bingung ada berapa jenis khobar. Kalau belum muroja begitu. Tapi kalau muroja khobar ini gini, mah begitu sampai hafal. Nah, khobar muqaddam. Abah Ilda. Abana Nabil. Bukan. Ada tanwinnya, muhrijun. Tanwin kan tanda fi isim. Aba Hudzaifah. Jumlah ismiyah. Anas. Zaki. Marwazi. Ahsanta. Khobar mufrad. Nah, kenapa bingung dah khobar muqaddam kemana-mana ini? Khobar mufrad. Apa arti khobar mufrad Marwazi? Nah, khobar yang bukan jumlah, bukan pula menyerupai jumlah. Nah, Masya Allah. Alhamdulillah. Khobar. Hah? Mengeluarkan. Nanti dari fi'il. Nanti kenapa artinya kok bisa seperti fi'il? Ada koinan. Dia termasuk isim fa'il. Nah, yang melakukan. Jadi mukhrijun khobar mufrad, karena satu kata, bukan jumlah, bukan pula sibu jumlah. Kenapa kepada khobar muqaddam? Apa kaidahnya khobar muqaddam? Khobar muqaddam itu kalau khobarnya dari jar majrur. Nah, maka dia dikedepankan. Nah, barakallahu fikum. Wallahu muqaddam. Jadi Allahumma labdu jalallahu mubtada, karena isim marfu yang terletak di awal jumlah, mukhrijun sebagai khobar. Khobarnya isim yang marfu yang menerangkan keadaan mubtada. Ma kuntum taktumun, ini belum babnya. Enggak, saya tanyakan dulu. Setelah ini baru masuk bab kun ma kuntum taktumun. Nanti bingung-bingung. Nah. Hai, yang 9. Walil kafirina azabun. Abahbab, mana isim marfu? Azabun, sebagai apa kedudukannya? Mubtada, mubtada apa namanya? Mubtada muakhar. Nah, apa kaidahnya? Kenapa ini bisa hingga jadi mubtada muakhar? Apa kaidahnya? Kaidahnya, ingat. Karena khobarnya berbentuk jar majrur. Ya. Nah, itu kaidahnya. Jika khobarnya terdiri dari jar majrur, maka mubtadanya seringkali diakhirkan. Namanya mubtada muakhar. Berarti azabun sebagai mubtada muakhar. Masya Allah. Mana khobarnya? Abah Ramdhani. Al-kafirin. Enggak bisa kalau khobarnya al-kafirin. Yang teliti. Nah, apa khobarnya? Aba Saudah. Lil kafirin. Nah, salah sebut sedikit salah. Kalau al-kafirin bukan kaidah jar majrur khobarnya. Iya. Harus lil kafirin karena khobarnya dari jar majrur li. Li-nya sebagai jar, al-kafirin sebagai majrurnya. Begitu. Ya, jadi lil kafirin azabun, lil kafir sebagai khobar. Khobarnya terdiri dari apa? Jar majrur. Maka dikedepankan khobar muqaddam. Naam. Wa la yukhaffafu anhumul azabu. Wa la yukhaffafu anhumul azabu. Naam, Aba Marwazi, mana saja yang marfu dari kalimat ini? Ada berapa yang marfu dan mana saja? Yang pertama yukhaffafu, yang kedua al-azabu. Naam. Al-azabu sebagai apa kedudukannya? Naam. Abadani. Naibul fa'il. Ahsanta. Kenapa disebut naibul fa'il? Isim marfu terletak setelah fi'il majhul. Ahsanta. Mana fi'il majhulnya? Apa? A'id nazarak. Yakhfafu. Coba dilihat lagi. Yukhaffafu. Nah, dia majhul. Kenapa disebut majhul? Coba lihat huruf nan harakatnya. Di dhamma huruf awalnya. Di fathah huruf sebelum akhir. Ini kaidah mudhari majhul. Naam. Naam. Yukhaffu. Kenapa yukhaffafu marfu? Kenapa yukhaffafu marfu? Hai, kenapa marfu? Naam, tidak dimasuki oleh amil jazm dan amil nasab. Ahsanta. Naam, yukhaffafu. Kenapa marfu? Karena kosong dari amil nasab dan amil jazm. Barakallahu fikum. Mana syahid yang ditanyakan oleh penulis dalam kalimat ini? Wala yukhaffafu anhumul azabu, Aba Umar. Apa? Naibul fa'ilnya, santai. Azabu, naam, yang dijadikan sebagai tujuan pertanyaan oleh penulis. Wala yukhaffafu anhumul azabu. Dan tidak akan diringankan dari mereka azab itu. Yukhaffafu, tidak, wala yukhaffafu, tidak akan diringankan. Naam. Nah sekarang latinam berikutnya semoga akan menjadi pencerahan untuk nam membedakan antara jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Coba kita lihat. Al-farku bainal jumlatil fi'liyati wal jumlatil ismiyati fit tarkib. Perbedaan antara jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah dalam susunan kata tarkib. Untuk mengingatkan apa yang dimaksud dengan jumlah fi'liyah? Naam, Aba Zuhair. Sudah lama itu. Nah, sudah kada luar saya pengertian itu. Apa Aba Asya? Jumlah yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Atau terdiri dari fi'il dan naibul fa'il. Ini yang masih yang belum keluar luar saya ini. Ya. Pengertian ini ya. Karena akan bermanfaat ke depannya. Kalimat ini ya. Nah. Ya. Jumlah fi'liyah adalah jumlah yang terdiri dari fi'il fa'il. Atau fi'il dan naibul fa'il. Kalau jumlah ismiyah, Aba Ali. Jumlah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Sekarang mari kita bedakan antara dua jumlah ini dalam susunan kalimat. Yang pertama, al-jumlatul fi'liyatu, jumlah fi'liyah. Contohnya, yajlisul waladu. Yajlisul waladu. Ini jumlah apa? Fi'liyah. Kenapa disebut jumlah fi'liyah, Baillah? Terdiri dari fi'il dan fa'il. Mana fi'ilnya? Yajlisu. Mana fa'ilnya? Al-waladu. Kenapa al-waladu disebut fa'il, Abah Hakim? Ya. Isi marfu yang terletak setelah fi'il ma'lum. Ahsanta. Ini jumlah fi'liyah. Artinya apa, Bayazid? Yajlisul waladu. Anak laki-laki itu sedang duduk. Al-walad. Naam, al-walad. Yajlisul waladu. Anak laki-laki itu sedang duduk. Naam. Ini disebut jumlah fi'liyah. Karena tersusun dari fi'il dan fa'il. Mana fi'ilnya, Aban Nabil? Kita merojah fi'il. Mana fi'ilnya? Yajlisu. Fi'il apa yajlisu? Fi'il mudhari. Kenapa disebut fi'il mudhari? Ya, kenapa disebut fi'il mudhari? Apa tandanya? Nah, didahului oleh salah satu huruf mudhari'ah. Huruf mudhari'ah ada berapa? Empat, terkumpul dalam kalimat ana itu, alif, nun, ya, ta. Nah, kenapa marfu Abu Hudzaifah yajlisu? Kok enggak yajlisa? Atau enggak yajlis? Karena isim mufrad. Yajlisu a'id nazarak. Karena kosong. Nah, dari amil nasab dan amil jazm. Jangan salah ucap ya. Baik. Karena dia kosong dari amil nasab dan amil jazm. Maka dia marfu. Yajlisu. Apa tanda rofanya, Abu Hudzaifah? Kenapa dengan dhamma? Karena isim mufrad lagi. Kenapa dengan dhamma tanda rafa-nya? Hah? Jangan ragu-ragu. Mantap. Karena fi'il mudhari sahihul akhir. Nah, barakallahu fikum. Nah. Ini jumlah fi'liyah. Bisa jumlah fi'liyah ini bisa dirubah menjadi apa? Jumlah fi'liyah. Artinya sama. Tapi kinam susunannya berbeda. Coba lihat. Yajlisul waladu jumlah fi'liyah bisa dirubah menjadi jumlah ismiyah menjadi al-waladu yajlisu. Ini namanya apa? Jumlah ismiyah. Darman, kenapa disebut jumlah ismiyah? Al-waladu yajlisu. Hah? Ah, Darman. Kenapa disebut jumlah fi'liyah jumlah ismiyah? Kada hulu isim. Nah, jawaban itu kada luarsa. Nah, karena tersusun dari mubtada khobar. Ini jawabannya. Saya terima yang ini. Yang pertama enggak saya terima. Karena manfaatnya ya, karena lihat manfaatnya dia ke depan. Nah, karena terdiri dari mubtada khobar. Mana mubtadanya? Anas, mana mubtadanya? Al-waladu, kenapa disebut mubtada? Isim marfu yang terletak di awal jumlah. Duduk yang bagus, duduk yang bagus. Nah, karena isim marfu terletak di awal jumlah. Nah, apa tanda rafanya? Alwi. Dhamma, kenapa dengan dhamma? Karena isim mufrad. Ahsanta. Mubtada ini yang termasuk dari dhamir atau dhahir? Aba Abdurrazzaq. Hah? Zahir, karena mubtada ada dua ya. Bisa terbentuk dari zahir, bisa terbentuk dari dhamir. Namanya murojaah. Saya akan tanya semuanya. Nah, barakallahu fikum. Mana khabarnya barakallahu fikum? Al waladu yajlisu. Mana khabarnya Aba Ali? Yajlisu. Yajlisu ini khabar kan banyak. Ada khabar mufrad, ada khabar ghair mufrad. Khabar ghair mufrad ada empat secara terperinci. Ada jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, ada jar majrur, ada dzaraf. Ini termasuk khabar mana? Aba Ali. Khabar mufrad. Aba Ramdhani. Ini termasuk khabar ghairu mufrad. Ahsanta. Saya enggak mau menguji yang lainnya. Nanti aku goncang lagi. Saya ambil yang benar aja. Senang. Ya, ini khabar ghairu mufrad. Khabar ghairu mufrad kan banyak. Ada empat perinciannya. Yang mana ini Aba Saudah? Jumlah fi'liyah. Ahsanta. Kalau benar langsung benarkan. Enggak mau buat goncang. Nah, khabar jumlah fi'liyah. Kenapa disebut khabar jumlah fi'liyah, Aba Saudah? Terdiri dari fi'il dan fa'il. Mana fi'ilnya? Mana fi'ilnya? Jarasa? Ya jelis ini. Ya, fi'ilnya mana fi'ilnya? Al-waladu jalasa di situ apa yajlisu? Oh, fi'ilnya yajlisu. Fi'il apa? Fi'il mudhari. Ma'lum atau majhul? Ma'lum. Kenapa ma'lum? Nah, karena apa lihat kaidahnya? Bukan di dhamma awalnya. Nah. Yajlisu fi'il mudhari ma'lum. Santap. Nah kan, ini saya tutup tadi sesuai benarkan supaya nggak ada pertanyaan ini. Nah muncul juga. Nah, kalau begitu saya tanya jadinya. Nah, ya memang harus benar-benar diilmui begitu sampai matang mengilmui betul-betul matang ilmunya. Nah, apa pengertian khabar mufrad? Nah, ini jumlah atau bukan ini? Hah? Bukan jumlah. Buka Abu Saudah. Nah, kata Abu Saudah ini khobar jumlah fi'liyah. Kenapa disebut khobar jumlah fi'liyah? Karena terdiri dari fi'il dan fa'il. Mana fi'ilnya? Ya jelisu. Mana fa'ilnya sekarang? Domir. Apa domir apa? Nah, domir mustatir huwa. Nah, kembali kemana huwa ini? Al-waladu. Sudah terjawab? Aba Umar? Belum? Hah, iya. Berarti yajlisu ini apa? Nah, bentuknya memang seperti khabar mufrad satu kata. Tetapi dia jumlah. Jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Terdiri dari fi'il dan fa'il. Mana fi'ilnya? Yajlisu. Itu fi'il mudhari. Mana fa'ilnya? Domir mustatir. Ya, karena dia enggak nampak. Domir mustatir takdirnya huwa. Huwa ini siapa? Al-waladu. Kalau dinampakkan al-waladu yajlisu huwa gitu. Cuman enggak dinampakkan, mustatir wajib dia. Mustatirnya disembunyikan. Iya, Abu Umar. Tamam. Masyaallah. Iskalnya terjawabnya ini. Jadi, yo itu oh iya. Nah, gitu. Barakallahu fikum. Ini perbedaan dua jumlah ya. Nah, jadi tergantung kita ini mau bicara pakai jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Artinya sama. Anak itu sedang duduk. Yajlisul waladu. Al-waladu yajlisu. Anak itu sedang duduk. Sama artinya. Tergantung kita mau pakai jumlah apa ini. Nah, kalau kita sudah punya dua jumlah ini, silakan berbicara dengan jumlah fi'liyah, dengan jumlah ismiyah. Nah, ya. Enggak istilahnya, lupa saya menggunakan jumlah fi'liyah ngomongnya. Enggak bisa. Tinggal lanjut saja. Nah, kalau al-waladu dulu, berarti jumlah ismiyah. Kalau yajlisu dulu, jumlah fi'liyah, begitu. Nah, itu kemudahan bahasa Arab. Nah, barakallahu fikum. Jadi harus bisa sekarang merubah dari jumlah fi'liyah ke jumlah ismiyah. Atau dari jumlah ismiyah ke jumlah fi'liyah. Ada kemampuan, harus ada kemampuan begitu. Contoh kedua. Sudah mengilmui, yajlisul waladu, al-waladu yajlisu. Sudah insya Allah. Ini sudah jam 6.15 nih. Soalnya masih ada tiga anak. Bisa saja 5 menit, tapi kan kita buka-terbuka. Supaya mengilmui ya, supaya termeroja. Nah, yang lapar sabar dulu. Kalau saya sudah sarapan tadi pulang, dikit. Hah? Ada lapar ya? Hah? Ada gak ada lapar ya? Enggak ada. Masya Allah, ini barokah majelis ilmu ya. Hah? Yang ada pusing. Enggak pusing, kalau yang meroja senang dia. Kalau yang enam sudah mulai tergambar senang dia. Enggak akan enggak ada pusing, enggak ada lapar ya. Tapi kalau sudah pusing ya jangan tambah bujangan. Nah, itu sudah enam. Wah, sudah begitu. Ngalah nah itu namanya. Sudah KO, jangan. Itu dari setan. Tetap semangat. Kenapa kok saya bingung begitu? Barakallahu fikum. Harus. Nah, begitu lawan. Jangan melayani yang enam bingung. Barakallahu fikum. Karena gampang, jumlah itu ada dua aja, jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Apa itu jumlah fi'liyah? Jumlah yang terdiri dari fi'il fa'il atau fi'il dan naibul fa'il. Jumlah ismiyah, jumlah yang terdiri dari mubtada khobar. Itu saja. Nah, barakallahu fikum. Adapun saya rinciannya kenapa itu sebagai murojaah, bab fi'il, bab isim. Ya, murojaah marfu, murojaah fi'il ada berapa begitu. Memang harus begitu. Untuk apa? Menggabungkan maklumat yang sudah kita ilmui, barakallahu fikum. Ya wajar, kalau lupa wajar. Nah, karena apa? Dari berbagai macam pengetahuan kita gabung. Ini gabung semuanya, apa ilmu nahwu seluruhnya. Jadi wajar. Jangan apa, kok jadi susah begini? Enggak. Memang sengaja untuk memang menggabungkan semua yang telah kita pelajari dalam murojaah ini. Intinya hanya itu tadi, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah terdiri mubtada khobar, jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il dan fa'il atau naibul fa'il. Jangan dianggap susah. Buang-buang kalimat susah. Nah, barakallahu fikum. Lanjut. Yajlisul auladu. Ini jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Kenapa disebut jumlah fi'liyah? Terdiri dari fi'il dan fa'il atau fi'il naibul fa'il ini? Fi'il dan fa'il. Santa, enggak boleh ragu. Ya. Karena jumlah fi'il ada dua. Fi'il dan fa'il atau fi'il dan naibul fa'il. Ini jumlah yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Mana fi'ilnya? Abu Ahbab. Sama siapa tadi pertanyaan? Abu Saudah ya? Abu Dhani. Nah, mana fi'ilnya? Yajlisu. Mana fa'ilnya? Al-auladu. Al-auladu. Fa'ilnya. Kenapa disebut fa'il Aba Marwazi al-auladu? Nah, misi marfu yang terletak setelah fi'il maklum. Apa tanda rafanya? Kenapa dengan dhamma? Lupa wajar. Kenapa? Ilmu yang lalu kita merojaah. Nah. Kenapa tanda rafanya dhamma? Kita buat senang, kita buat senang. Al-auladu, al-auladu. Apa kenapa tanda rafanya dhamma? Jama taksir asanta. Bikin senang, bikin senang. Nah, harus dibikin senang. Kalau dibikin mumet tambah mumet. Nah, jadi al-auladu adalah fa'il. Kenapa? Terletak setelah fi'il ma'lum. Fa'il hukumnya apa? Marfu. Tanda rupanya apa? Di sini dhamma. Kenapa? Karena dia jama taksir. Di sana ada sebuah kaidah dalam fa'il. Ingat Pak Hussein? Apa itu kaidahnya? Nah, khobar. Nah, apabila fa'ilnya Naam. Naam, ahsanta. Ini kaidah ya. Dalam bab kaidah, dalam ingat ketentuan-ketentuan fa'il namanya murojaah. Apabila fa'ilnya musanna atau jama', maka fi'ilnya tetap mufrad. Ya, yajlisul auladu. Naam. Iya. Barakallahu fikum. Ini kaidah ketentuan fa'il. Naam. Masyaallah. Cocok dengan kaidah ini ya? Cocok. Apabila fa'ilnya musanna atau jama', maka fi'ilnya tetap mufrad. Kalau fa'ilnya musanna al-waladani misalkan, tetap yajlisul waladani, yajlisu tetap mufrad. Barakallahu fikum. Inilah jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah ini bisa berubah menjadi apa? Jumlah ismiyah. Jadi apa jumlah ismiyahnya? Al-auladu yajlisuna. Sudah ada gambaran ini. Ya? Al-auladu yajlisuna. Apa artinya? Sama seperti yajlisul auladu. Anak-anak itu sedang duduk. Beberapa anak laki-laki itu sedang duduk. Sama, yajlisul auladu, al-auladu yajlisun. Tapi beda jumlah. Aba Zuhair. Al-auladu yajlisuna. Ini dikatakan jumlah ismiyah. Kenapa disebut jumlah ismiyah, Aba Zuhair? Nah, karena terdiri dari mubtada dan khobar. Mana mubtadanya Aba Zuhair? Al-auladu. Kenapa al-auladu menjadi mubtada? Kenapa? Kenapa al-auladu jadi mubtada? Karena isim marfu terletak di awal jumlah. Santa. Apa tanda rafanya Bu Zuhair? Kenapa dengan dhamma? Karena jama taksir. Nah, mana khabarnya Aba Ahbab? Karena mubtada temannya adalah khabar. Mana khabarnya Aba Ahbab? Yajlisuna. Ingat, khabar ada sekian banyaknya macamnya. Khabar mufrad, khabarnya yang mana ini? Mufrad atau gairu mufrad? Ahsanta, khabar gairu mufrad. Aba Umar. Nah. Khabar gairu mufrad ada 4 rinciannya. Yang mana ini? Khabar jumlah fi'liyah. Ahsanta. Tetap saya langsung benarkan. Nah, khabarnya jumlah fi'liyah. Kenapa disebut khabar jumlah fi'liyah? Kenapa disebut khabar jumlah fi'liyah? Yang sedang tidur asik tidur. Kita yang murojaah sedang murojaah ini, masya Allah. Dapat ilmu, masya Allah. Enggak rugi, insya Allah. Nah, yang tidur, yang ngantuk, yang begadang dari malam ngantuk. Nah, yang belajar, masya Allah. Hah? Ayo, kenapa disebut jumlah fi'liyah? Nah, karena terdiri dari fi'il dan fa'il. Ahsanta. Mana fi'ilnya? Sampai Abu Ahbab puas. Nah, fi'ilnya yajlisu, yajlisuna. Mana fa'ilnya? Al-auladu fa'ilnya. Masa fa'il di belakang fi'il? Hah? Apa? Ayo, secara nahwun ilmiah ini masya Allah. Fa'ilnya domir, saya benarkan domir. Domir kan ada dua, ada bariz, ada mustatir. Kalau bariz ada nampak, ada bentuknya dalam kata. Kalau mustatir nggak ada bentuknya. Domir yang mana ini, bariz atau mustatir? Mustatir, salah. Nah, sudah saya op, pertanyaan di situ. Nah, siapa yang mau jawab ini? Darman, Darman. Bariz, nah Mas Santa, yang benar domir bariz. Kalau bariz berarti ada bentuknya. Mana bentuknya? Wau, Mas Santa. Wawul jama'ah. Ya, fa'ilnya adalah apa? Wawul jama'ah. Lidzukur, wawu jama'ah yang menunjukkan laki-laki. Lidzukur, wawul jama'ah lidzukur. Barakallahu fikum. Begitu ya? Berarti yajlisuna ini adalah khabar jumlah fi'liyah karena terdiri dari fi'il dan fa'il. Fi'ilnya yajlisuna, khob fa'ilnya adalah wawul jama'ah lidzukur. Nah, barakallahu fikum. Tamam. Masih ada pertanyaan satu lagi. Yajlisuna. Abu Nabil. Siap? Yajlisuna ini marfu atau mansub atau majzum? Marfu. Kenapa marfu? Kenapa marfu? Nah, ini yang saya mau tanyakan. Tersamar, jangan tersamar dengan jamak mudzakkar salim dengan sama yang mirip dengan jamak mudzakkar salim. Marfu. Kenapa marfu? Apa tanda rafanya? Ah, kan? Masih tersamar. Abu Hudzaifah. Ini yang saya mau tanyakan. Jangan sampai memang biasanya ini masih tersamar. Banyak orang yang memang begitu. Awal belajar begitu. Padahal beda dia. Nah. Hah? Apa tanda rafanya? Tadinya miyajlisuna apa tanda rafanya? Dhamma. Hah? Dhamma. Abu Yazid. Wow, Abu Hakim. Jangan ragu-ragu. Enggak boleh ragu-ragu. Nah, apa Ilda? Nah, tanda rafa-nya ini apa? Subutunun, nun. Subutunun tetapnya nun. Kenapa tanda rafa-nya subutunun, Abu Hakim? Itu apa yang lima itu namanya itu apa itu? Aba Abdul Razak. Hah? Fi'il yang lima. Amsilatul khamsa atau af'alul af'alul khamsa. Ini Abu Nabil. Yajlisuna. Nah. Yajlisuna. Jangan tersamar dengan jamak mudzakkar salim muslimuna. Beda ini. Ini isim, kalau ini fi'il. Ini ya di sini jumlah ini. Jumlah apa ini? Fi'liyah. Kalau ini bukan jumlah, mufrad dia. Iya. Hanya perbedaan dengan ini beda wawunya. Ya. Ini ya. Ini jumlah sini ya fi'il ya di fi'il fa'il ya di fi'ilnya. Kemudian fa'ilnya apa? Wawul jamak. Tanda rafa'nya ini bukan wawu, tetapi subutun. Kenapa? Karena termasuk af'alul khamsah. Af'alul khamsah. Ya, af'alul khamsah. Ya, af'alul khamsah ya jenisu, ya jenisani. Apa ya jenisani, kajenisani, kajenisuna, ya jenisuna. Ya, itu memang murojaah sendiri. Nah, begitu barakallahu fikum. Nah, jadi dia bukan mufrad, dia jumlah. Kalau jumlah berarti fi'il fa'il. Hanya tersamarkan dengan ada wawunya. Bedakan wawu jamak mudzakkar salim itu pada isim. Kalau yajlisuna wawunya wawu jamak karena dia pada fi'il, dia sebagai fa'il. Nah. Nah. Baik, jadi al-auladu yajlisuna jumlah apa? jumlah ismiyah. Kenapa disebut jumlah ismiyah? Terdiri dari mubtada khobar. Mana mubtadanya? Al-auladu. Mana khobarnya? Yajlisuna. Khobarnya terdiri dari jumlah fi'liyah. Nah. Ya. Harus bisa membedakan jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Masih ada dua. Sudah 7:30. Nah. Dipikir-pikir di rumah. Dua ini contohnya. Nah. Tarkudul bintu. Anak perempuan itu sedang tidur. Al bintu tarkudu. Anak perempuan itu sedang tidur. Nah. Sama artinya. Beda jumlah. Yang pertama jumlah fi'liyah, yang kedua jumlah ismiyah. Kenapa disebut jumlah fi'liyah tarkudul bintu? Karena terdiri dari fi'il dan fa'il. Mana fi'ilnya? Tarkudu. Mana fa'ilnya? Al-bintu. Al-bintu tarkudu jumlah apa ini? Ismiyah. Kenapa disebut jumlah ismiyah? Terdiri dari mubtada khobar. Mana mubtadanya? Al-bintu. Kenapa disebut mubtada? Isim marfu terletak di awal jumlah. Mana khobarnya? Tarkudu. Tarkudu ini khobar mufrad atau khobar jumlah? Khobar? Ghairu mufrad. Khobar jumlah. Jumlah apa? Jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Tarkudu ini jumlah fi'liyah. Sedang tidur. Kenapa disebut jumlah fi'liyah? Karena tersusun dari fi'il dan fa'il. Mana fi'ilnya? Tarkudu. Mana fa'ilnya? Domir mustatir. Apa takdirnya? Hiya. Ya. Barakallah. Kalau khobar mufrad bentuknya isim dia. Kalau ini fi'il. Kalau khobarnya fi'il walaupun satu kata dia khobar jumlah fi'liyah. Terakhir. Tarkudul banatu. Jumlah apa? Fi'liyah. Kenapa disebut jumlah fi'liyah? Terdiri dari fi'il dan fa'il. Mana fi'ilnya? Tarkudu. Mana fa'ilnya? Albanatu. Kenapa disebut fa'il albanatu? Isim marfu terletak di awal jumlah. Apa tanda rafa'nya? Dhamma. Kenapa dengan dhamma? Jama' mu'annasi salim. Dirubah menjadi jumlah ismiyah menjadi apa? Albanatu yarkudna. Jumlah apa ini? Ismiyah. Kenapa disebut jumlah ismiyah? Terdiri dari mubtada khobar. Mana mubtadanya? Albanatu. Mana khobarnya? Yarkudu. Yarkudna. Khobar apa ini? Mufrad atau ghairu mufrad? Ghairu mufrad. Ghairu mufrad yang mana? Jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah? Jumlah fi'liyah. Kenapa disebut jumlah fi'liyah? Terdiri dari fi'il dan fa'il. Mana fi'ilnya? Yarkud. Mana fa'ilnya? Domir. Baris atau mustatir? Baris. Mana bentuknya? Nah, nun apa namanya? Nunul inas. Atau nun niswah. Dia fa'ilnya. Berarti jumlah fi'liyah yarkudna dan nunnya adalah sebagai 6 khobar daripada 6 albanatu mubtada. Satu pertanyaan lagi. Yarkudna ini fi'il mudhari. Satu murojaah ini. Nah, siapa yang bisa jawab untuk murojaah ini? Yarkudna fi'il mudhari. Fi'il mudhari dibagi dua. Ada yang nan marfu dan ada yang mabni. Iya. Ini termasuk fi'il mudhari yang marfu atau yang mabni? Ini fi'il mudhari marfu atau mabni ini? Mabni. Kenapa mabni? Dengan dunul iswah. karena bersambung dengan nun niswa. Fi'il mudhari hukum asalnya marfu, kecuali kalau dia bersambung dengan nunul inas dan nun taukid, maka dia mabninya di atas fathah. Ya, jadi ini bukan marfu. Sukun. Ini sukun di atas sukun. Yarkudna fil mudhari mabni di atas sukun. Karena dia bertemu dengan nun niswa. Kalau bersambung dengan nun taukid baru apa? Mabni fathah. Nah, barakallahu fikum. Itu pengetahuan terakhir dalam fil mudhari. Kapan fil mudhari mabni? Jawabannya apa? Nah, ketika bersambung dengan nunul inath atau nun taukid. Nah, fi'il ada berapa macam? 3. Madi, mudhari, amr. Mana saja fi'il yang mabni? Fi'il madi dan fi'il amr. Serta fi'il mudhari yang bersambung dengan nunul inath dan nun taukid. Mana fi'il yang ma'lum? Hanya fi'il mudhari saja. Mana fi'il yang marfu? Yang apa? Nah, hanya fi'il mudhari saja. Kapan? Ketika tidak bersambung dengan nunul inath dan nun taukid. Tamam, sempurna murojaah fi'il fa'il. Nah, seharusnya semikian terus tiap hari. Kalau tiap hari seperti ini, sudah termurojaah. Nah, barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum. Ini nanti kalau sudah selesai kitab, seperti itu prakteknya. Ini baru marfuat, baru 4 marfuat. Nanti berapa? 7 ya? 7 marfuat itu. Besok ada, Masya Allah, ada berkaitan lagi dengan Mubtada Khobar, insyaallah taala. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.